Kalau yang di booking itu mahal, fasilitas yang Anda dapat juga spesial, VIP. Ini zaman seneng kelas ekonomi yang nyemplung ono 2000 wae. Lah kalau cuman 1000 dilatok kon. Bidadarinya wah cantik-cantik terbuat dari za'faron. Bidadari surga itu. Rombauna. Harum. Nek ngene-ngene iki buat dari tanah, kecut modele. Makin lama makin kecut. Kalau bidadari itu dibuat dari za'faron. Harum luar biasa, cantik. Sewu. Nginceng tok kon. Bidadari sewu. Cuman bisa ngintip. Terserah sampean saiki. Penasaran kan, subscribe bagi yang belum. Alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Sa'adatal fadil wa ashabal fadail ulama'an al-kurama' wa masyayikhna al-a'izza, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid yang dimuliakan Allah, yang wajib sama-sama kita taati dan kita ta'zimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang berkesempatan hadir yang saya hormati, tua dan seluruh pengurus takmir musalla Al-Falah yang sama-sama kita hormati, rekan-rekan panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwatal iman, jamaah sekalian, khususnya para sesepuh yang asapnya ampuh, sering diucapkan sesepuh itu karena bisa disesep dan bisa dipuh. Ingguyu mesti mbayangno susu mesti. Padahal yang saya maksud disesep ilmunya, dipuh hikmahnya. Karenanya sesepuh itu wajib dihormati, dimuliakan, ditakzimi. Sehingga dalam berbagai kesempatan saya kalau ceramah sesepuh harus saya dahulukan karena kemungkinan besar sesepuh juga akan mendahului saya. Ya meskipun namanya mati itu gak mesti, segala kemungkinan bisa terjadi. Mungkin yang sepuh duluan saya belakangan. Mungkin apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Atau sebaliknya, saya belakangan yang sepuh duluan. Yang jelas kematian itu bisa terjadi kepada siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Karena kematian itu adalah a mysterious problem. Bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Bahkan mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Contohnya orang yang mati kecelakaan, itu kan kematiannya tiba-tiba dan tak terduga. Betul? Para jamaah, banyak kejadian seperti itu, mati secara tiba-tiba. Salah satunya menimpa teman saya sendiri. Dan saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa teman saya itu lagi nelpon, asik-asiknya dia telpon. Telpon belum selesai, mati. Pulsanya habis. Jadi dia kaget. karena kematiannya mendadak dan tiba-tiba. Lah mati, ternyata pulsanya habis. Itu bukti bahwa mati bisa terjadi secara tiba-tiba dan tak terduga. Ada orang lagi mancing di kali, nongkrong sambil ngisep rokok, kebal kebul, kelihatan nikmat banget. Rokok diisep belum habis, jatuh ke kali, mati rokoknya. Asbab kematian itu banyak sekali. Yang menyebabkan orang mati itu banyak sekali. Gak harus melalui sakit dulu. Memang sakit itu salah satu sebab kematian. Tapi orang mati kan gak harus sakit dulu. Masyarakat kita itu umumnya kalau mendengar berita kematian itu pertanyaannya hampir sama. Dibilangin si A meninggal, pertanyaannya hampir sama. Loropo, sakit apa kok sampai meninggal? Seakan-akan orang mati itu harus sakit dulu. Padahal enggak. Orang yang kelihatannya sehat, seger, mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Maka bisa jadi nanti selama saya ceramah, ada jamaah yang enggak memperhatikan, ngomong sendiri-sendiri. Nah, bisa jadi nanti itu yang mati mendadak. Sakit itu kadang-kadang merupakan cara Allah untuk menyayangi hambanya, cara Allah untuk mencintai hambanya. Manusia diuji dengan sakit itu tanda kalau dia disayang sama Allah, dicintai sama Allah, agar manusia itu menjadi lebih dekat sama Allah, menjadi lebih bagus kualitasnya. Terbukti banyak orang yang ibadahnya lebih berkualitas, lebih bagus ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Sehatnya nakal, ada tung di mana berangkat, ada tontonan apapun dia mesti berangkat. Nakal sehatnya, sukanya dugem, tahu dugem ya? Naik ojek itu loh, duduk gemetar, der der der, ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep, nakal banget. Dia suka main sama purel. Dia juga suka almendemu itu. Begitu sakit, dia jadi rajin ke musola, rajin ke masjid. Jadi sobo masjid, sobo musola, aku ngenteni gering. Ada orang yang kayak gitu. Ini kebetulan orangnya juga datang. Saya tahu orangnya. Pokoknya orangnya duduk. Orangnya juga ikut ketawa. Hadapnya ke sini. Dia pakai kopiah. Waktu sehat dia nakal. Suka ngata-ngatain orang, suka mengumpat, suka memfitnah. Masa ketemu sama temen itu, gak mau ngucapin salam, gak mau tegur sapa yang bagus. Enggak, langsung ngumpat. Bahasa Inggrisnya the misuh. Cara Jawa Timuran. Masa ketemu kancane cuk. Ya wis kok baleni meneh. Iki aja saking ane ngasih contoh ya gak tak unekno. Begitu dia sakit, dia jadi banyak berzikir, jadi banyak nyebut asma Allah. Allah, Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Suguhane ngombe kok sakmene akeh yo, yo. Ya Allah, ya Allah. Ada ngombe sakmene akeh gedene. Apa aku ki dianggep buta ijo apa yo? Ya Allah, ya Allah. Makasih panitia, luar biasa sambutannya. Ini macam-macam minuman ada. Tahu banget kalau aku tuh suka. Aku dikasih minuman apapun, disuguhin minuman apapun suka. Itu ada yang apa ya? Orange pokoknya. Ada larutan penyegar, ada wis macam-macam air mineral, ada wis macam-macam sampai ponari sweat. Macam-macam semua ada jahe, suka banget aku. Yang aku enggak suka itu cuma satu, kalau dikasih kopi susu. Itu aku paling bingung, karena menurut aku kopi susu itu minuman paling enggak jelas sedunia. Minuman yang tabrakan. Coba dipikir, kopinya ngajak melek, susunya ngajak turu. Jadi kopinya itu ngajak melek, susunya ngajak merem. Makanya aku itu kalau habis minum kopi susu, mata aku pasti melek, merem, melek, merem, melek, merem. Tarik, menarik. Bingung. Oh, si jine ngajak melek, si jine ngajak merem. Paling bingung. Dan pengumuman, minum kopi susu itu ada aturan yang gak boleh dilanggar. Minumnya harus sekaligus, gak boleh dipisah-pisah. Jangan sampai kopinya diminum, susunya dipegang. Lah itu... Para jamaah, banyak orang yang ibadahnya lebih bagus, lebih berkualitas ketika dia sakit daripada ketika dia sehat. Maka waktu kita diuji Allah dengan sakit, kita di samping sabar, ikhlas, harus bersyukur. Alhamdulillah. Lo dikasih sakit ke alhamdulillah. Iya. Karena sakit itu merupakan bentuk teguran dari Allah. Ibarat anak kecil tuh lagi dijewer telinganya. Kenapa kamu sakit? Olahraganya kamu kurang, makanya sakit. Olahraga dong, itu teguran. Kenapa sakit? Makan kamu amburadul, sembuh warang bu untal. Makanya sakit. Kenapa kamu sakit? Zikir kamu kurang, kamu jarang-jarang inget aku, jarang-jarang nyebut aku. Kalau udah tak kasih sakit kayak gini kan, lesanmu baru mau nyebut aku. Kenapa sakit? Ibadah kamu kurang. Itu teguran dari Allah. Bukti betapa Allah sayang sama kita. Maka harus disyukuri alhamdulillah. Agar lebih dekat lagi sama Allah. Kadang-kadang para jamaah, sakit itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Ini bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tuh ingin agar kita yang aslinya berasal dari surga itu nanti di akhirat semuanya dikembalikan ke surga. Lah agar bisa kembali masuk surga, agar bisa kembali tinggal di surga, itu syaratnya harus bersih dari dosa. Allah ingin membersihkan dosa-dosa hambanya. Allah ingin membersihkan dosa-dosa Anda. Dikasih cara membersihkan dosa dengan gampang, cara yang mudah. Karena ada cara untuk menghapus semua dosa, tapi sulit, berat, gak semua orang mampu. Apa itu? Ibadah haji. Ibadah haji itu kalau mabrur, dijamin surga, semua dosa-dosa diampuni Allah. Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Man hajja falam yarfuz walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang berhaji dia tidak rofas, tidak fusuk, maka dia keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Bersih semua dosanya, jaminan masuk surga kalau hajinya mabrur. Tapi untuk melaksanakan haji itu enggak mudah, berat. Banyak yang enggak mampu, bahkan kadang-kadang sebenarnya mampu tapi enggak mau. Buktinya, tolong dijawab pertanyaan saya. Bayar haji reguler sama harga mobil itu mahal biaya haji apa mahal mobil? Kurang kenceng, mahal haji apa mahal mobil? Tapi ada enggak orang yang sudah punya mobil tapi dia belum haji? Alhamdulillah orangnya ikut jawab. Sehingga bagi orang itu rukun Islam bukan cuma 5, tapi 6. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 beli mobil, 6 baru haji. Emang kita itu sering keimanan kita kalah dengan keemanan kita. Mohon maaf. Woi, woi. Kambing yang disembelih untuk korban sama HP yang agak canggih, harganya mahal kambing apa mahal HP? Ada enggak orang yang punya HP canggih harganya 6, 7 sampai 8 juta tapi belum pernah nyembelih kambing untuk korban? Kabeh. Lah wong kambing ya harganya cuma 2 juta itu enggak kuat. Buktinya enggak pernah dilaksanakan. Padahal HP yang harganya 8 juta bisa beli. Na'udzubillah. Kalau terpaksa korban, itu pun gak sesuai. Gak proporsional. Masa yang nuntun lawamu, yang dituntun kurus. Masa yang nuntun gemuk banget, yang dituntun kurus. Nah, itu harusnya yang disembelih yang nuntun. Ada cara untuk membersihkan semua dosa, tapi enggak semua orang bisa, enggak semua orang mampu. Cara itu adalah haji. Biayanya lumayan mahal. Allah ngerti. Lek potong kamu ki ra gablek duit. Lah kalau untuk membersihkan dosa harus lewat haji yang bisa cuma berapa gelintir orang. Maka oleh Allah dikasih cara yang mudah untuk membersihkan dosa-dosamu. Apa? Gering. Ya sakit itu. Orang diuji sakit. Kalau hatinya sabar, ikhlas, menerima itu merupakan qadha dari Allah, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Dosamu dikit apa banyak? Jujur, dosa-dosamu dikit apa banyak? Banyak, tak dongakno gering. Hatimu sabar, ikhlas, bersih dosa-dosamu. Pengen gering tenan berarti saya ngamin. Berikutnya, jamaah sekalian. Momentum peringatan Maulid Nabi malam hari ini, mari betul-betul kita manfaatkan agar kita bukan hanya sekedar cinta kepada Nabi, tapi berupaya dicintai oleh Nabi. Ojo mek seneng tok, tapi disenengi. Seneng sama disenengi, sama apa beda? Kurang kenceng, seneng sama disenengi, sama apa beda? Lebih enak seneng apa lebih enak disenengi? Enak disenengi. Kalau seneng, itu bondo. Orang seneng itu harus keluar modal. Bondo. Kalau disenengi, nompo. Ya contoh, saat ini, Anda semua itu posisinya kan seneng sama saya. Nah, kalau enggak seneng, ya enggak dibela-belain. Habis maghrib udah datang di sini. Duduk uyel-uyelan kayak gitu kan karena Anda seneng sama saya. Panitia seneng sama saya, berusaha ngundang saya. Karena Anda seneng, ya kudu bondo. Lah saya posisinya kan disenengi. Nompo. Enak disenengi daripada seneng. Orang seneng itu keluar modal. Harus berkorban. Tapi kalau disenengi, nompo. Disenengi itu enak. Apa saja kalau disenengi, gak ada pun pasti dicari. Hilang, cari. Sakit, diobati. Rusak, diperbaiki. Disenengi yuk. Kecemplung sumur itu dijeguri. Karena disenengi, nyelempit itu nyelempit. Jadi cukiti sakene. Padahal we nyelempit nggone panggonan sing paling uelek lho. Ya diuyel-uyel sak keneke. Kok cerdas banget sih sampean? Karena disenengi. Kalau disenengi itu enak, Maka sampean rajin ngaji, teruskan, bagus itu. Rajin tahajud, teruskan, yang istiqomah, bagus. Rajin baca Quran, berzikir, sholawat, teruskan, bagus. Rajin puasa Senin Kamis, teruskan, bagus. Tapi jangan lupa, harus punya ikhtiar maksimal agar menjadi orang yang disenangi Allah. Karena sebanyak apapun ibadahmu, kalau posisimu gak disenangi Allah, ditolak. Mereka gak disenangi loh, dinyunyuk-nyunyuk no loh, nyoh-nyoh-nyoh. Ditolak. Meskipun banyak, meskipun bagus, top. Kalau gak disenangi, ditolak. Gak begitu bagus kalau disenangi, diterima. Al-qalil minal mahbub kathirun. Sesuatu yang sedikit, kalau datangnya dari orang yang disenangi, itu bernilai banyak. Mbah Saman gak ngatekno diomong yuk. Sesuatu yang sedikit, kalau datangnya dari yang disenangi, itu bernilai banyak. Remeh, kalau datangnya dari kekasih yang disenangi, itu menjadi berharga, spesial dan istimewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba, permen itu harganya berapa sih? 500 rupiah. Tapi kalau permen itu pemberian kekasih yang disenangi, wah berharga banget, spesial, istimewa. Ditunjuk-tunjukin ke teman-temannya, dipamer-pamerin, dibangga-banggain. Ini loh permen dari yayangku. Mari ngono dibuka terus didilat, disai. Besok pamer ke mana? Sedikit kalau datangnya dari kekasih, itu menjadi banyak nilainya. Meskipun ibadahmu cuma sedikit, kan ibadahmu cuma sedikit. Toh. Kok gak ngaku potongamu? Walaupun ibadah kita cuma sedikit, tapi kalau posisi kita disenangi sama Allah, ibadah yang sedikit itu diterima Allah dan nilai banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang kalau disenengi, minta apapun pasti diturutin. Jaluk sak jaluk lo dituruti. Belum minta aja udah ditawarin. No. Kalau disenengin, jangankan minta. Belum minta itu udah ditawarin. Urung jaluk lo wis ditawani. Yang sama no pengen opo. Ngomong yo. Pengen opo. Ngomong yo. Malah kadang-kadang dikonok nong ini. Yang sama nu pengen tak apa no, ngono barang. Lah kalau kita disenangi sama Allah, setiap kita minta ke Allah, memohon ke Allah, berdoa ke Allah, pasti diijabah. Orang disenangi yuk. Paham gak yang saya sampaikan ini? Maka jangan heran, kadang-kadang para kiai berdoa itu gak sering-sering, jarang-jarang berdoa. Tapi ya diijabah sama Allah. Kenapa? Oh, kiai-kiai itu disenangi sama Allah. Anak rupamu. Walah mundungo nganti muntuk-muntuk. Rabbana. Rabbana. Rabbana. Nganti muntuk-muntuk. Ngobos dongamu. Kenapa? Lo anda posisinya gak disenengin sama Allah. Kok kayak dosa. Kalau disenangi sama Allah, doa pasti diijabah, minta pasti dikasih. Itu yang saya maksud. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, jamaah sekalian rahimakumullah, tanda bahwa orang senang itu diantaranya mencontoh dan mengikuti yang disenangi. Orang yang ngaku senang Nabi tapi enggak mau mencontoh perilaku Nabi, perilakunya enggak sesuai dengan cerminan akhlak Nabi. Nah, berarti cintanya palsu. Manidda'a hubban nabi bi ghairi itba'i sunnati fa huwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta nabi tapi dia enggak mau mencontoh dan meneladani perilaku-perilaku nabi, maka sungguh dia adalah pembohong besar. Salah mecicil lah. Aku yo wedi dipecicil wong sakmono akeh. Getak ae kok. Kan tanda kalau orang itu cinta kan mau mengikuti yang dicintai. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Moh gak asik blas. Nyaute ku cie. Gitu loh biar asik. Saya ulang. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Se. Belum waktunya. Tunggu komando. Kalau aku udah selesai baru nyambung cie. Awas, aku belum selesai ada yang cie. Tak jahit lambe nih. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ah, edan kabeh. Apa? Kiyaine padha edane. Sopo ngomong? Makasih. Eh, ngerti edan kok diundang. Ah, berarti sing ngundang lebih edan. Edan kok dirungokno. Padha edane. Enggak apa-apa, kita memang edan. Edan cinta kita kepada Nabi. Edan cinta kita kepada Allah. Wes ciene wes. Nah, bentuk dari mengikuti Nabi yang paling simpel dan paling sederhana. Halo. Zaman cari kerja, cari duit, cari kerjaan, cari harta, silahkan. Gak dilarang. Selama itu planningnya, target utamanya untuk akhirat. Untuk kebahagiaan di negeri akhirat. Cari duit yo silahkan, gak dilarang. Itu juga untuk sarana ibadah. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Islam bukan anti dunia. Islam bukan anti harta. Islam bukan anti duit. Halo. Apa dikira Islam itu ajarannya cuma orang itu disuruh sholat, wiridan, ibadah mahdoh terus, gak ngurusin kerja, gak ngurusin harta, gak ngurusin duit? Enggak. Sadar kita. Siapa sih yang gak seneng sama duit? Semua orang tuh kalau sama duit ya seneng. Ayo tobo nyaut kok kayak gak doyan. Semua orang itu kalau sama duit ya jabatan apapun orangnya kalau sama duit ya. Orang punya profesi apapun itu kalau sama duit ya. Jamaah yang datang sekian banyak ribuan nih loh kalau sama duit ya. Kiai aja kalau sama duit. Yo coba banter-banter seneng. Yo seneng. Islam gak anti dunia. Oke. Zaman Rasulullah dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya di masjid. Dia tuh udah gak ngurusin kerja, gak ngurusin duit, gak ngurusin harta, gak ngurusin dunia, gak mikirin dunia. Dia melepaskan diri dari hiruk pikuknya dunia, melepaskan diri dari segala sesuatu yang berbau dunia. Dia cuma di masjid, iktikaf, sholat, zikir, iktikaf, sholat, zikir. Kayak gitu aja kerjaannya. Cuman akhirat aja yang dipikirin. Kalau digambarkan untuk memudahkan pemahaman, kira-kira sholatnya luar biasa, bagus banget. Dia takbir itu panjang, takbiratul ihram. Allahu akbar. Bacaannya fasih. Habis Fatihah itu semua surah Al-Qur'an yang dihafal dibaca. Habis Fatihah itu baca Yasin. Habis Yasin Ar-Rahman, habis Ar-Rahman Al-Kahfi. Habis itu Waqiah. Habis itu Tabarok, tambah Juz Amma. Sampai Kulaudu Birobinas, terakhir Minal Jinnati Wanas. Masih kurang lama, hafalan Al-Quran habis, hadis-hadis dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis pokoke hafal hadis cuma 15. Kentean hafalan masih kurang panjang, tambahi lagi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Masih kurang panjang, tambahi lagi. Sumpah pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dia rukuk 90 menit. Tahu yang dibaca apa? Oh, luar biasa. Subhanallah. Wis pokoke rukuke panjang banget. Subhanallah. Lama-lama yo mbuh apa ae sing diwaca. Sujud nganti bathuke benjut. Zikir sampai lambene jedir. Poso sak bendino. Berangkat haji itu tiap tahun. Hebat gak? Pergi umroh itu seminggu 5 kali. Bisa rumahe Mekah. Rumahe Mekah. Gampang. Seminggu 5 kali. Top! Ahli wiridan. Ahli berzikir. Kalau zikir pakai tasbihnya enggak mau kayak umumnya orang itu kecil-kecil dari kayu. Dia bikin tasbih yang spektakuler. Kelopo direntengi. Jadi ngitungnya pakai 2 tangan gelodak, gelodak, gelodak. Top banget. Sampai orang-orang sekitar, warga sekitar itu pada mengarani kalau dia itu ahli surga. Ngarani bahasa Indonesia-nya apa? Mengatakan ini ngomong no. Mengarani kok apa? Mengira itu yang ngira. Yo mengarani menengo sing ceramah ki aku. Terserah aku. Mengarani kalau dia tuh ahli surga. Itu orang ahli surga, itu orang ahli surga, itu orang ahli surga. Rame berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mendengar kabar itu langsung komen. Iya Rasulullah komen, pikiranmu lek komen mesti nang Facebook toh. Manjane saiki ku madzhabe thoriqoh Facebookiyah kok. Wong komenmu yo orang genah. Update status yo gak beres. Update status yo galau tingkat dewa. Potongamu galau tingkat dewa. Nah, sesuk yo update meneh, kamu kangen aku gak sih? Akhirnya ada yang komen cuma H sama M. H, M, H, M, M, M, bawahnya komen lagi 2 huruf. WK, WK, WK, WK, WK, WK, WK, WK. Bawahnya kasih komen lagi au, ah. Komentari loh kalau disingkatkan jadi komen. Rasulullah, lo sampean kok ngarani lek wong kuwi ahli swarga dasarnya apa? Loh iya ya Rasulullah, itu orang udah gak ngurusin dunia, gak mikir harta, gak mikir duit, cuman fokus ibadah dia, ya ahli surga dong. Rasulullah lantas bertanya, terus dia makan dari mana? Ya dikasih orang, kalau ada yang ngasih makan, gak ada yang ngasih dia gak makan, itu tawakal dia, tawakal. Kata Nabi, tawakal gak ngono bro. Tapi Rasulullah yang gak ngono bro nih, ngono yang gak. Itu ya tak tambahi untuk memudahkan pemahaman. Kenapa harus dimudahkan pemahamannya? Nah, karena saya sadar yang saya omongi kan kelihatannya orang-orang yang kurang begitu cerdas. Jadi, yang merasa tersinggung minggato. Wong emang aslinya yo enggak cerdas kok. Lah terus dia kerjanya apa? Enggak kerja ya Rasulullah. Dia udah enggak mikirin kerja, enggak mikirin harta, enggak mikirin dunia. Pokoknya dia fokus untuk akhirat. Kemudian Nabi bersabda, orang yang mau bekerja untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau ke masjid, ke musola untuk beribadah, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang cuma di masjid, iktikaf sholat dikir, tapi gak mau kerja. Sebaliknya, Rasulullah juga enggak memandang baik kalau ada orang yang cuma ngurusi dunia, kerja, kerja, kerja, dan kerja, duit, duit, duit, dan duit, sampai melupakan akhirat. Gara-gara sibuk kerja, sampai meninggalkan sholat. Ada apa enggak? Sholatnya bolong-bolong, sering ditinggalin. Tapi begitu kumat, sholatnya dikerjakan sekalian, digabung-gabung. Sehingga niatnya aneh. Usolli fardhu subhi, wal duhri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i. Oplosan lillahi ta'ala. Itu sholat pun dioplos. Laisa bikhiyarikum tarokat dunya lil akhirah wa tarokal akhirata lid dunya Walakin man yusibuhuma. Kok manggut-manggut udah tahu artinya? Lo kok ngene-ngene? Ngantuk? Ya enggak lah. Mana mungkin ngaji bareng Anwar Zahid tuh ngantuk? Enggak mungkin lah. Kalau bapak-bapak pasti seneng dengan cara penyampaiannya dan materinya yang mudah diterima. Kalau ibu-ibu pasti seneng menikmati wajah saya. Lah. Sing ngene-ngene minggat to. Oh nyatane belum maghrib wis dateng ngono. Itu kan demi rindu kamu sama aku. Oke. Wis to meneng wae, enggak usah iri. Ganteni apa piye? Ayo ganteni. Allahumma shalli ala Muhammad. Bukanlah sebaik-baik dari kalian itu orang yang hanya memikirkan akhirat, ngurusin akhirat sampai meninggalkan urusan dunianya. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang hanya fokus ngurusi dunia sampai lupa akhirat. Akan tetapi yang terbaik adalah yang mengupayakan dua-duanya. Dunia diusahakan, akhirat diusahakan. Sehingga dunia dapat, akhirat juga dapat. Hidup di dunia ini masalah harta. Ibarat orang yang berlayar di lautan. Ya mesti masuk berlayar no jembatan. Yo kate bantah kok iko. Enggak tadi si iwe. Hidup di dunia ini ibarat orang yang berlayar di lautan yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Makasih. Orang berlayar di lautan agar bisa sampai pantai harapan yang menjadi tujuan, memang dia butuh air untuk minum, untuk masak. Tanpa air, mungkin mati di tengah perjalanan, gak bisa sampai tujuan. Tapi jangan karena butuh air, lantas perahunya dipenuhi dengan air, yang gak bisa sampai tujuan, karena perahunya pasti akan tenggelam. Bahasa Inggrisnya the kelelep. Memang perlu air untuk minum, untuk masak, untuk perbekalan. Kalau gak ada air gak sampai tujuan, tapi jangan karena membutuhkan air. Enggak, aku enggak ngombe. Terus, perahunya dipenuhi dengan air, malah tenggelam. Sama, kita hidup di dunia butuh harta, butuh duit. Tapi jangan karena membutuhkan harta dan duit, lantas hidupmu dipenuhi dengan harta, hidupmu dipenuhi dengan duit. Maka kamu akan tenggelam dalam sesatnya harta dan duit. Bisa sampai ke tujuan pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Enggak sampai kok amin nih lo. Rupane ayu oon. Makanya didengerin dulu. Jangan asal amin. Wong enggak akan pernah sampai ke pantai harapan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Wong enggak akan pernah sampai amin. Didengerin. Itu kan bukti kalau terkesima memandang aku. Sampai enggak konsen. Ya mohon maaf kalau meskipun disediakan kursi yang empuk, saya berdiri karena saya enggak tertarik sama kursi. Lagian saya tahu jamaahnya kebanyakan ibu-ibu, kaum perempuan. Maka saya berdiri, saya sadar hasil survei, riset, penelitian terakhir membuktikan bahwa laki-laki yang tahan berdiri itu lebih dicintai kaum perempuan. Lah orang itu kalau fokusnya cuma harta dunia, harta dunia, harta dunia, yang gak bisa sampai untuk menggapai kenikmatan akhirat, dia malah akan diperbudak oleh dunia. Pasti itu. Banyak loh orang seperti itu. Dunia itu cuma dikumpulin. Numpuk. Tapi dia gak bisa menikmati dunia yang dikumpulkan itu. Malah dia diperbudak oleh dunia. Halo? Banyak yang kayak gitu. Di kampung-kampung itu kerja keras, cari duit, terkumpul banyak, beli sawah. Kerja lagi, dapat duit banyak, terkumpul, beli sawah. Tapi gak sempat nikmati duitnya, wong ditukokno sawah terus. kerja lagi cari duit, terkumpul dapat banyak, belikan sawah. Dia enggak sempat nikmati duitnya. Sawahnya luas, 20 hektar. Tapi lihat orang seperti itu, enggak resik sawahnya timbang raine. Sawahnya yo bersih rapi, tapi wajahnya rubuk ngono model. Malah ono di duit 150 juta katanya biar berkembang, 150 juta biar berkembang, dibeliin sapi 10 dirawat sendiri. Ganteng sapi ini karo wonge. Maka Anda tuh kalau punya duit jangan cuma ditumpuk, dinikmati. Rugi loh hidup ini kalau hanya sibuk mencari enggak sempat menikmati. Rugi kayak orang yang sibuk cari makan tapi enggak sempat makan sendiri. Penjual nasi pecel kadang-kadang ada saking sibuknya ngelayanin pembeli, dia sendiri enggak sempat sarapan. Ya jualannya habis, tapi setelah itu ya berangkat nonang rumah sakit. Itu loh, makanya kalau duitmu banyak, dinikmati. Rugi punya duit banyak enggak dinikmati. Duit banyak, beli mobil yang bagus, yang enak dinaikinya, suspensinya empuk. Jadi kalau ada juglangan geledek ngono. Duit banyak kok enggak dinikmati. Duitnya lo miliaran, beli mobil ya harganya 16 juta. Di starter yo enggak kena-kena. Cekikikikikikikik. Kelekek. Cekikikikikikikikik. Kelekek. Cekikikikikikikikik. Kelekek sampai 29 kali baru bisa. Cekikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Jeng. Begitu gasnya dipancali melakukannya prokoprok. Dipakai beloki pintunya membuka sendiri. Gelodak. Tanki ganti jirigen. Itu kan yo keterlaluan itu. No. Makanya kalau duitmu banyak, Pak, berangkat umroh, daftar haji, nikmati duit. Hidup cuma sekali, enggak punya pengalaman luar negeri. Urip ngutek kayaknya. Hidup cuma sekali, enggak pernah naik pesawat. Mulai nang Jember Banyuwangi yang ngebis numpak kapal. Enggak dinikmati sih. Hidup cuma sekali-kalinya, enggak pernah naik pesawat. Rugi, Pak. Hidup cuma sekali, enggak pernah ngeliat pramugari. Cantik-cantik, bro. Mulus-mulus. Enggak kayak istrimu yang jemburis-jemburis itu. Hidup cuma sekali, enggak pernah nginep di hotel. Model apa? Urip model apa? Salah sampean kesini nulu pendatang. Ya, aslinya kan karena dua kemungkinan. Kalau enggak kekurangan, ya kewirangan. Ya roh. Potongamu ketoro kok. Lo sekarang kalau sudah sejahtera, sudah makmur, ya dinikmati. Termasuk menikmati hidup, menikmati duit, disedekahkan. Nah, nanti keterangan nih. Nah itu menikmati duit, duitmu yang sesungguhnya ya itu, yang disedekahkan itu. Dan gak akan habis duit kalau disedekahkan. Gak ada ceritanya orang gara-gara sedekah terus jatuh bangkrut. Orang kaya gara-gara sedekah terus jadi miskin, gak ada. Orang kaya gara-gara nyantuni anak yatim terus habis kekayaannya, gak ada. Malah berlimpah-limpah kekayaannya. Tiap hari manusia itu didampingi dua malaikat yang masing-masing malaikat itu berdoa. Doanya malaikat itu diijabah Allah. Satu malaikatnya berdoa, Allahumma ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih banyak dan lebih baik. Kok gak amin zaman? Ketoro eman arep ketokno. Iki digiring ini digiring mau departemen perngemisan mau lewat. Malaikat yang satu itu berdoanya gitu, Allahumma ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Maka orang yang ahli sedekah itu hartanya semakin banyak, kekayaannya semakin berlimpah. Ya diantaranya ya berkah doanya malaikat tadi. Lah malaikat satunya berdoa medeni dongane. Allahumma ti mumsikan talafa. Ya Allah berikan kepada orang yang menahan hartanya, menahan duitnya tidak diinfakkan, berikan dia kerusakan. Iki engko kapan ana panitia keliling. Sing gak ngasih infak titen ana. Kejlungup. Minimal sampai rumah lambemu langsung udunen ngisor dhuwur. Meripate timbilen kiwa tengen. Titenono. Ini doanya malaikat toh. Yang tidak mau menafkahkan hartanya, duitnya, beri dia kerusakan. Makanya orang yang hartanya enggak dinafkahkan sama sekali, pasti hidupnya enggak barokah. Mungkin duitnya banyak, tapi tidak ada kedamaian dan ketentraman dalam hidup berumah tangganya. Dalam keluarganya enggak mungkin ada kedamaian. Mungkin dia kaya. Ngisi ngomong betul paling ya ora patek kaya. Asli saya sudah sering meniteni. Menengeri itu loh. Duitnya banyak tapi enggak ada infaknya sama sekali, enggak ada kedamaian dalam hidupnya. Uripnya itu enggak tentrem. Mesti nih. Pasti. Halo. Halo. Wes to ngelihat aku, ngapain ngelihat situ? Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, tolong perhatikan, ada filosofi Jawa yang mengajarkan ke kita. Hoi. Menabung itu bahasa Jawanya kan nyelengi toh. Kenapa kok disebut nyelengi? Nyelengi itu berasal dari kata dasar kurang kenceng. Menabung itu bahasa Jawanya nyelengi. Kenapa disebut begitu? Karena nyelengi itu berasal dari kata dasar celeng. Nah iya, maka wadah untuk nabung itu kan namanya celengan. Bentuknya apapun namanya ya celengan. Bentuknya ayamnya namanya bukan ayaman no. Duitnya lebok ke celengan. Padahal bentuknya ayam loh, namanya celengan. Bentuknya sapi, macan, namanya ya panggah celengan. Kenapa ya? Karena orang yang melakukan itu memang perilakunya seperti loh, celeng itu unik. Pertama, hui, apa saja dia makan itu celeng. Apa saja dia makan itu celeng. Lah orang yang perilakunya seperti celeng, ya gitu, modelnya geragas. Cari duit itu enggak peduli halal haram, pokoknya dia menghalalkan segala cara, yang penting dapat duit, yang penting dapat hasil. Celeng kok. Lah celeng itu kalau mau makan, itu bahan makanan dikumpulin dulu. Nyari kumpulin, ditumpuk-tumpuk. Setelah numpuk dapat banyak. Celeng ini agak jorok, mohon maaf. Itu makanan dikencingi. Tujuannya apa? Biar bau dan gak diganggu celeng-celeng yang lain. Mirip toh karo kelakuanmu. Ngumpulin duit, tabung. Udah disimpen kayak gitu. Biar gak diganggu sama tetanggamu yang lagi membutuhkan. Biar gak diganggu sama masjid yang kekurangan dana. Biar gak diganggu sama anak-anak yatim yang butuh santunan. Nanti kalau ada tarian iuran alasannya aku enggak pegang duit. Ya enggak pegang wong diuyui yo. Kan disimpan di tabungan. Para celeng-celeng sekalian. Yang sukanya seperti itu mohon maaf. Padahal saya kemarin nyampaikan waktu ngaji di mana itu. Pokoknya enggak ada ceritanya. Disedekahkan kok habis malah semakin banyak. Nah kalau dibilangin gini mesti bantah. Kabeh ustadz yang ngono kuwi omongane. Jare nek sedekah kuwi tambah akeh, tambah gede. Nyatane aku lo punya duit 1 juta, tak sedekahkan 300 ribu, yo karek 700. Ngono kok jarene tambah akeh. Pancene ustadz itu ndak iso matematika. Ngomong tok. Yang tidak ada rumusnya, mana setiap rumus dikurangi itu pas. pasti makin sedikit. Masa dikurangi kok tambah banyak? Enggak ada rumusnya. Ada rumusnya. Dikurangi itu makin banyak. Laut itu kurangi ikannya tiap saat dikuras ribuan ton. Tapi laut enggak pernah kehabisan ikan. Segorondi sing kentekani wa. Ayo ngomong lambemu. Padahal itu dikurangi terus lho ikan dikuras ribuan ton, tapi enggak pernah tuh kehabisan ikan, malah makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ayo bantah neh, iwak ora gelem kabeh. Iwak kon kabeh. Itu yang diambil lho ikan semua, besar kecil teri-terine ambil semua, enggak habis-habis. Nah, duitmu kuras, kasih ke masjid, kasih ke pesantren, kasih ke TPA, kasih ke musola, kasih ke proyek-proyek agama, gak akan habis duitmu, malah makin banyak. Kayak laut yang dikuras ikannya, tapi gak habis-habis. Kadang ini gue Yosef bantah, aku kurang opo. Musola tak kasih, masjid tak kasih, TPA tak kasih. Ada pengajian yang nyumbang, ada santunan yatim yang ngasih. Lah kok gak tambah-tambah duitku. Berarti sampean belum bisa seperti laut. Paling saya sapi teng paling. Kalau gak bisa kayak laut, ya pasti gak akan habis-habis. Kadang bantah, namanya disedekahkan itu dikurangi. Masa dikurangi kok makin besar? Gak ada ceritanya. Ada, nah anak sunat itu. Anak laki-laki yang sunat itu aslinya barangnya kan kecil. Disunat kan dikurangi, dipotong. Apa itu terus jadi lebih kecil? Ya enggak, yang delon, tengko-tengko-tengko. Padahal itu dipotong, dikurangi loh. Gak percaya, grayangono dewe-dewe. Maka coba duitmu potong, sunat, kurangi. Nanti kalau ada panitia keliling, demi Allah gak akan habis. Demi Allah gak makin kecil, makin delon, tengko-tengko-tengko. Mantep, yakin gitu loh. Bu, bu, itu kekayaanmu yang sesungguhnya, yang disedekahkan itu loh, yang dibuat rumah megah, mati ya ditinggal. Dibelikan tanah, mati ya tinggal. Belikan mobil mewah, mati ya ditinggal. Tapi yang disedekahkan terus menyertai jenengan, membarengi, apa membarengi ya, ya membarengi, bahkan menolong, membela sampai di surga nanti. Lah nek 2000 ya ukil. Surga itu penuh dengan fasilitas. Di sana penuh dengan kenikmatan dan semuanya harus dibeli. Belinya sekarang. Hidup ini enggak ada yang gratis, Bro. Ayo ngomong apa sing gratis, ngomong ae. Apa ngomong? Jare sapa? Coba sampean enggak iso ngentut. 10 juta ndak cukup itu. Enggak gratis, dipikir gratis gimana? Enggak ada hidup ini yang gratis. Untuk mendapatkan sesuatu itu harus beli, bayar. Hidup ini enggak ada yang gratis. Wong sampean mendapatkan istri yang bayar kok. Lah iya, hidup ini mana ada yang gratis. Gini gitu kan syuting mbok gratisi. Minggat. Lah di surga itu penuh fasilitas, ada sungai dari khamer, sungai dari susu, sungai dari madu, ladzatan lisyaribin, tinggal nyedok, minum sepuasnya. Penasaran kan, subscribe bagi yang belum. Lah kalau cuman 1000, dilatok kon. Bidadarinya wah, cantik-cantik, terbuat dari za'faron. Bidadari surga itu rumbauna harum enek ngene-ngene iki buat dari tanah kecut modele. Makin lama makin kecut. Kalau bidadari itu dibuat dari za'faron, harum luar biasa, cantik. Sewu nginceng tok kon. Bidadari sewu cuman bisa ngintip. Terserah sampean saiki. Kalau yang di booking itu mahal, fasilitas yang Anda dapat juga spesial, VIP. Ini zaman seneng kelas ekonomi yang nyemplung ono 2000 ae. Ayo bro, selawatan. Monggo panitia. Departemen pengemisan. Nah, sing putih-putih nanti selesai, balik mana? Awas gak balik mana? Biasane lu iso lek duwe terus minggat biasane. Awas apaan gak balik mana langsung tak dongani. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung doa apa lanjut? Oke, ternyata bekal kita yang terbaik hanyalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah taqwa. Jamaah sekalian, taqwa itu adalah langkah yang praktis. Embo rati rekeno. Ngajak lanjut kok enggak diperhatiin sih. Takwa itu ada langkah yang praktis. Wis rungokno to, panitia sini agak kemenyek kok. Awal-awal ditawarine gayane koyo gak gelem. Ini ada jadwal gini-gini-gini, koyo gelem koyo gak, koyo gelem koyo gak. Gayamu. Sing ngrebut iki sak pirang-pirang, Bro. Menyek saiki nyatane. Ya aja mergo Pak Kaji iki ngene ora ngarah ngajino kene. Ngaji di tempat lain. Gayane. Belum tahu kualitas wong kene. Bagaimana langkah praktis dari takwa itu? Ya pokok apa saja yang diperintah Allah kerjakan walaupun berat. Halo. Apa saja yang diperintahkan Rasulullah lakukan meskipun berat, karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Ya sorry, ini intonasinya orang ceramah ya kayak gini biar mantep. Nah kalau misalnya nggak ada intonasi ya, ya apa saja yang diperintahkan Allah kerjakan, yang diperintahkan Rasulullah laksanakan, karena itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Gak mantap. Itu yang akan mengangkat derajatmu dunia akhirat. Nah, ceramah sing larang kan ngene iki modele. Kalau memang diperintahkan nama Allah, diperintahkan nama Rasulullah, lakukan, laksanakan, kerjakan apapun yang menjadi rintangan, penghalang, terjang, itu perintah Allah, perintah Rasulullah. Kalau kita lakukan, kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia. Meskipun berat, emang menjalankan perintah itu berat. Ngelakoni perintah, ya bot. Sholat tahajud, itu perintah. Berat apa berat? Berat. Buktinya banyak yang gak kuat. Padahal kalau malam juga terbangun, tapi gak tahajud, cuman piece of the tour. Kencing loh bahasa Inggrisnya kan piece of the tour. Kalau sebelah sini piece of the jazz. Kan suaranya beda. Karena memang tahajud itu berat. Padahal yang cuma berapa menit sih? Paling mentok setengah jam. Tapi karena itu perintah dan karena itu berat, makanya ya jarang yang kuat. Kit banget yang menjalankan. Padahal kalau dilaksanakan, itu yang mengangkat derajat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. berat, tapi laksanakan. Kalau ingin dapat ridha Allah, kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kalau ingin dapat maghfirah dari Allah, kalau ingin dapat rahmat dan barokah, walaupun berat, karena itu perintah, kerjakan. Lakonono. Memang menjalankan perintah itu berat. Mohon maaf, puasa Ramadan itu perintah. Berat apa berat? Berat. Artinya ya banyak yang gak kuat. Padahal makan sahur ya ikut. Ya habis 3 piring. Bareng istri, bareng anak. Makan sahur ya entek 3 piring. Begitu sekitar jam 1 siang hari. Ya, lagi di pasar, lagi di jalan. Gak kuat. Imane yang gak kuat. Tola-tola gak ada yang kenal. Bleng, masuk restoran. Telap, nyanti sampai rumah ya, penampilannya kayak lemes. Di depan anak jalannya sempoyongan, genteang. Ayah lemes nak, padahal bareng tek 2 piring. Nggak usah guyu kelakuanmu yang menukui. Loh, karena memang berat, maka banyak yang gak kuat melaksanakan perintah itu berat lah. Walaupun berat, kerjakan kalau ingin dapat ridho, syafaat, rahmat, barokah. Lakukan walaupun berat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak ngaji ini. Anda, Bapak Ibu, Saudaraku, jamaah sekalian bisa hadir di majelis ini. Ini bukan hal yang ringan. Berat sesungguhnya. Berat. Ibu-ibu rela meninggalkan sinetron. Nah, soalnya boy wis meninggal. Gak rame, selesai cerita. Kasian si Reva itu. Rumahku juga ada televisinya. Lah, sesungguhnya berat. Jangan dikira datang di majelis ilmu kayak gini pekerjaan ringan. Berat. Ini kalau kita nggak dapat undangan dari yang punya majelis, siapa? Allah dan Rasulullah, nggak bisa datang ke sini. Walaupun rumahnya deket, tinggal melangkah itu lo nyampe. Nggak berangkat, malah kelon. Berat loh, apa dikira gak berat? Saking beratnya sampai ada yang, ya Allah, kaki ini keju. Makanya terus selonjor, golek sendenan. Biasanya sing lemu-lemu. Nah, kalau dapat panggilan Allah, dapat undangan Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, motoran, berangkat nyampe ke tempat sini karena emang dipanggil Allah, dipanggil Rasulullah. Ini majelisnya Rasulullah, bukan majelisnya panitia. Panitia itu cuma pelaksana sama seragam putih hitam itu tok. Itu kadang ada yang belum lunas sok. Kok ngenyek. Ini majelisnya Rasulullah, berat bisa datang di majelis semacam ini. Menjalankan perintah itu memang berat, tapi kalau ingin dapat ridho, dapat syafaat, dapat rahmat, dapat barokah, meskipun berat, kerjakan. Kayak saya ceramah, apa dipikir gak berat? Berat. Loh, estafet kalau lagi di Jawa, sehari itu 3 jadwal, kadang 4 jadwal. Estafet, seminggu gak pulang. Sering saya kayak gitu, dari sini ke sana, sini ke sana, sini ke sana. Ini aja tadi sore masih di Masjid Ibnu, masjid apa itu kemarin? Di Sanur. Semalam di Ibnu Battuta, tadi di Sanur, sekarang di sini. Lihat terus ceramah lebih dari hampir 2 jam. Coba, apa enggak berat? Berat, jangan dikira enggak berat. Tapi karena ini perintah, tak lakoni. Karena kalau enggak tak kerjakan, aku nanti enggak dapat. Loh, kalau enggak ngerti maksudku, mbak ojo duluin. Begitu enggak ngerti karepku, mbak ojo disi'i. Gitu loh. Berat, tapi tetap saya lakukan. Berat, tapi tetap saya kerjakan. Karena saya pengen dapat. Mau tak jahit lambemu. Pengen dapat ridho Allah. Pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Pengen dapat rahmat. Pengen dapat barokah. Pengen dapat saudara. Loh, yang mahal itu nilai persaudaraan. Kayak gini, kok duit? Duit itu apa duit? Yang mahal itu nilai persaudaraan. Jangan duit, duit itu apa? Saudara, ayo. Oi. Makanya kalau sampean disuruh pilih duit, sama saudara mesti pilih. Duit karo dulur mesti luwe abot. Coba duitmu banyak melimpah tapi enggak punya saudara, enggak punya teman. Ayo. Mau apa kamu? Lah kalau enggak punya duit, temennya banyak, saudaranya banyak, ada kesusahan yo banyak yang nolong. Lah nek duitmu akeh enggak duwe kanca, enggak duwe dulur, urip ijen no tengah ora-ora. Kayak dadi ketua suku blekok kayak. Apa artinya duit banyak? Yang mahal itu saudara. Ngono lho. Mangkane aku rene iki golek dulur. Orang itu menengo. Kalau banyak saudara kan banyak yang mendoakan. Banyak teman, banyak yang mendoakan. Nake konco ake sing dongakno. Kayak gini malam ini saya ngaji bareng jamaah ribuan kayak gini sampai di luar muat. Otomatis iki dadi koncoku kabeh. Loh, misalnya kok saya mati terus dimintai mendoakan dengan baca Fatihah, mau apa enggak? Mau. Ya mau, ya mau aja semangat-semangat ngono. Modelmu kaya nyengkakno. Aku ben cepet ngono apa? Wis gak genah. Ya biasa jawabnya yo mau ngono lho kok. Mau ngono. Semangat modelmu. Aku tuh masih banyak tanggungan. Ini inden jadwal utang masih 3 tahun. Itu tak anggap utang, aku harus ngelunasin. Makanya buri-buri aja aku. Nah kalau ketua takmir mau berangkat duluan ya silahkan. Saya ngalah. Gitu loh. Aku aja dhisik. Tanggungannya masih banyak. Masih dibutuhkan banyak orang belakangan. Tapi kan karena anda-anda ini teman, udah dadi konco, otomatis mau mendoakan. Lho kowe enak elek koncone akeh. Padha-padha ndongakno konco sama bukan konco, beda. Teman sama bukan teman tuh beda. Kalau teman mendoakan yo serius sungguh-sungguh. Konco yo ikhlas lan ndongakno. Mergo eling konco, tahlil yo la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat soalnya teman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, padahal semalam lo dia masih nyoteng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia nyotengnya sambil berdiri lo semalam. Bareng aku lo nyotengnya lo, kok saiki mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyotengnya diumet-umet no lo. Illallah, la ilaha illallah. Konco soalnya. Serius, tahlil yo top penanan. Kalau gak konco, yo sak genai. Apalagi berkate gepeng. Tambah. Amin, mengaminkan doa beda teman sama bukan teman. Teman ini mengaminkan doa ya sungguh-sungguh. Amin ya Allah. Amin. Eling konco. Amin ya Allah. Amin. Ngono konco. Padahal mau bengi lo saya digojloki karo kiai sing ceramah lo. Amin. Amin amin amin. Wong lemune kaya ngono nah kok mati. Gak nyongko lo padahal dadi takmir masjid lo baru berapa bulan. Amin. Amin ya Allah, amin. Konco soalnya. Kalau bukan konco karek min nih wabot model. Dia mau separuh padahal tinggal min nih lo berat banget. Wong dikabari ada berita kematian temen sama bukan temen tuh beda. Reaksinya tuh beda. Mbak, si Anu temennya sampan tuh ninggal. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Ya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Itu temanku orangnya baik. Ya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Ngono konco. Ini gak konco itu kabari. Mbak nyaman gak kerungu. Iku mati. Wes. Neng ayem ngono modelnya. Dikasih tahu ada berita kematian kok. Wes. Neng seneng ngono modele. Ya. Iya, iya. Ngisani kerdus 2000 cerewet. Nyumbangmu kaya piro? Nyumbang 2000 cerewet. Pokoknya. Dinyek ya seneng ngono. Aku ngenyek, tapi yang taknya itu enggak mungkin marah. Kenapa? Karena itu fakta. Arep marah piye wong nyatane yo ngono. Ngene kadang-kadang kan ada orang ngomong tapi omongannya itu menusuk, sakit rasanya. Yang dikata-katain bisa tersinggung, bisa marah. Nek aku ndak, aku ngomong menusuk itu enggak menusuk, menggandeng. Kenapa? Ya enggak mungkin marah lah wong memang itu kenyataan kok. Tak loke nyumbang mung 2000 arep cerewet. Nyatane sing cerewet-cerewet nyumbange yo 2000 temen muan ngono. Mau marah gimana? Emang cuma 2000 kok. Gitu loh, fakta soalnya. Ini gak fakta, gak ngomong loh bro. Ngono loh, aku ini gak fakta, gak ngomong aku. Wes, terserah, seneng gak seneng, resiko. Aku siap kok. Siap. Siap. Aku gak disenengin siap, paling resikonya gak diundang lagi ke sini. Gak masalah, golek nggon liyane, wek. Tempat yang lain ngantri sak pirang-pirang kok. Gak bingung blas aku. Wes, subhanallah, mohon maaf ya, ngaji kalau nggak dibikin kayak gini ya, wis ngantuk kabeh. Apalagi ibu-ibu alasane, mbak aku mulai sembah anakku nangis. Ancen anake dijiwe tok. Biar nangis, daripada wah ngajine nggak enak, akhirnya anake dicubit biar nangis. Mbak sepurane aku mulai sih, anakku nangis. Wis apal kelakuanmu. Nah sing lanang ya alasannya pura-pura kencing to apa ngono. Tapi gak balik. Ini kayak gini, tadi lo yang kencing balik mana lo piro ae wesan. Dikira aku gak ngerti sampai yang di depan duduknya itu ke situ. Kencing tadi, balik meneh. Uno, makanya sekarang itu harus dikemas kayak gini. Aku kepingin apa? Mohon maaf. Sekarang ini kita hidup di zaman dimana kita gak bisa menghindari yang namanya persaingan. Hidup di era seperti ini kalah. Kalau sampai kita gak mampu bersaing, nasib kita pasti oek. Pedagang gak mampu bersaing, oek. Bisnis apapun gak mampu bersaing, oek. Petani gak mampu bersaing, hasil panenannya, oek. Pejabat gak mampu bersaing, jabatannya, oek. Kiai pun harus mampu bersaing. Artinya bukan persaingan sesama kiai. Bersaing dengan kegiatan-kegiatan, event-event yang berbau maksiat. Lah kalau event yang berbau maksiat pengunjungnya banyak banget. Lah kalau majelis taklim, pengajian, tabligh akbar, pengunjungan cuma sedikit, berarti kiainya enggak mampu bersaing. Lah terus nasib agama Islam bagaimana? Kalau setiap ada acara pengajian-pengajian jamaahnya cuma 10-12, sementara event-event yang maksiat itu pengunjungnya luar biasa, meludak kayak gitu. Islam akan semakin tergeser, tergeser, tergeser. Lama-lama terkikis habis. Awalnya lentur, lama-lama bisa luntur. Makanya saya berupaya bagaimana supaya pengajian itu jamaahnya banyak. Nyatane sing teko ya sakmene akeh. Ayo, padahal ini enggak ada loh pemberitahuan-pemberitahuan macam-macam, enggak ada. Andaikan diberitahukan, diumumkan. Ya sido tekan dukur-dukur musala ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, boleh dilanjut? Boleh dilanjut? Oke, tolong perhatikan. Ini serius saiki. Terus, Bu. Wong wedok kadung krasa penak ya terus. Ngono nang ngisor karek terus. Terus. Sing nang dhuwur ya sengkleh. Udah. Bu. Bu. Wes konsen. Fokus. Udah, ngaji. Iki nggugah sampean sing merem-merem mau lho. Soalnya aku ya rodok ga enak ana sing ngomong, "Lha itu kok manggut-manggut itu apa udah ngerti artinya?" Ngantuk jare. Perasaan, kalau ngaji sama aku enggak mungkin ngantuk lah. Aku tuh enggak bisa ngomongin orang yang lagi tidur itu aku enggak bisa. Makanya tolong barangkali saya enggak ngelihat ada teman di sampingnya yang ngantuk, tolong jongkrokno sisan ya. Nulari ku. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi langkah praktis dari takwa itu, apapun yang diperintah Allah, diperintah Rasulullah, kerjakan. Sekalipun berat, karena itu yang bikin hidup kita jadi mulia, itu yang akan membahagiakan dan menyelamatkan kita dunia akhirat. Sebaliknya, apa saja yang dilarang Allah, apa saja yang dilarang Rasulullah, tinggalkan, jangan sampai dilanggar. Walaupun itu menggiurkan hatimu, walaupun mencutno hatimu, tapi itu larangan Allah, larangan Rasulullah. Tinggalkan, jangan coba-coba melakukan. Karena kalau Anda langgar, kalau Anda terjang, pasti hidup Anda akan terhina. Pasti. Halo. Contoh, molimo. Jangan. Itu larangan. Bu, ngegosip. Bahasa Inggrisnya the ngerasa nih. Ojo, itu larangan, jelas Al-Quran melarang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan menggunjing satu di antara yang lain, karena menggunjing itu ibarat memakan bangkai dari saudaranya yang digunjing tadi. Padha karo mangan bathange sing dirasani, maka jeng rasani Bu nggih. Nggih apa? Wong ngene do ngrasani aku kok. Ora kok ganteng men ngono. Kok ra padha karo no kaset. Ana sing ngono. No kaset kok ireng ngono modele. Iki kok rodok piye? Bu, yang di kaset-kaset di video kelihatan hitam, itu yang goblok tukang syutinge. Makanya awas tukang syuting 1, 2, 3, 4 kapan dadi ireng tak antemi siji-siji kok. Berarti syutingmu gak kualitas. Bu, ngene ana sing ngrasani kok. Ngrasani ini gak bener. Suamiku kok gak ganteng kayak ustadz itu. Gak oleh. Soalnya wajahmu juga gak secantik istri aku. Yang gak level. Ayo nang doa istighfar dewe-dewe kono. Bu, mohon maaf mengomelin suami itu larangan, jangan pernah dilakukan. Sek, ngono kuwi. Urung-urung iki lho wis bantah. Aku wani memastikan itu bojone mesti kuru mesti. Lepi ya, anggar laki apa mangap harus dimplok. Laki apa mangap dimplok. Makanya sekarang ada gerakan gasumo. Gerakan suami males omong. Nah, karena punya istri yang model kayak gitu. Suami baru buka lambene dimplok. Makanya banyak suami-suami yang mati muda. Wah aku ngomong lo belum selesai. Ambek ustaz yang ngono pemane ambek bojone. Gini lo sayang, dengerin. Dengerin dulu. Jangan iya. Jangan suka menyelatu suamimu. Ya tentunya ini dalam posisi suami bener, aku enggak bakal suami sih enggak bener, enggak bakal suami sih enggak gena. Ngapain suami enggak gena dibahas-bahas? Itu loh Bu, gak boleh. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu? Maka raih ridho suamimu agar engkau dapat ridho Tuhanmu. Jangan sering-sering menyelatu. Kalau dirimu sering menyelatu suamimu, maka bibirmu, lidahmu, lisanmu itu menjadi duri-duri tajam yang menyayat hati suamimu, menusuk-nusuk perasaan suamimu. Padahal pikir suamimu sudah bekerja keras pontang panting demi untuk mengetengi dirimu itu. Sungguh tega nian dirimu. Bu, yang ikhlas, misalnya ini, misalnya suami pulang telat, udah jam 2 malam, 2 dini hari baru pulang. Sorry bu ya, ibu bukain pintu, ikhlas apa ngerundel? Jujur, ikhlas apa ngerundel? Dengan senyum apa cemberut? Ya gak cemberut tok. Ya cemberut sampai ngomel-ngomel. Pulang. Jam berapa ini? Jam berapa? Pelorak-pelorak matane kaya. Jam berapa? Udah gak usah pulang. Keluar, keluar lagi. Gak usah tidur di rumah. Tidur di gerdu kan. Ini loh sarungmu, bantalmu gawa pisan. Ini nang kelon sampai kentongan kono. Bu, suamimu gak mungkin sadar, gak mungkin sembuh. Malah parah. Udah hatimu sakit, pikiranmu sumpek, dosamu besar. Gara-gara ngomel kayak gitu. Santimu loro, pikiranmu sumpek, dosamu gede. Suamimu tambah nakal. Rugi tumpuk-tumpuk. Coba. Oke, biar untuk menyadarkan suami. Pakai cara yang bagus. Bu. Makanya sampean tadi diajak bersolawat, zikir, baca Quran. Agar bibirmu, lisanmu, lidahmu itu indah, penuh berkah, penuh pahala. Sehingga akhirnya dalam kehidupan berumah tangga dirimu akan kulina. Ya, ya kulina. Lah apa bahasa Indonesia ini? Wi biasa, wi bahasa Indonesia ini biasa. Lek biasa bahasa Indonesia nya apa? Ya biasa. Lah yo, lek nek kulina bahasa Indonesia apa? Wis tak pikir ngene iki. Maka meskipun suami kok pulangnya terlambat, jam 2 dini hari, setengah 3 dini hari, ketok-ketok pintu, buka pintunya, bentar, langsung, sing ikhlas, alhamdulillah suamiku udah datang. Pahami, itu sebagai sebuah peristiwa besar sedang terjadi depan pintu rumahmu. Wong lanang ngono dapurane, peristiwa besar. Anggap itu peristiwa besar sedang terjadi di depan pintu rumahmu. Bu, yang ikhlas, alhamdulillah suamiku udah pulang. Yang biasanya ngerundel, ngerutu, hatinya ikhlas, alhamdulillah. Biasanya cemberut, senyum, wajah cerah. Dan melayani suami seperti itu yang bernilai jihad. Pahalanya besar, jihadnya ibu-ibu itu gak pakai perang. Kayak kemarin meledakkan bom panci itu. Ada bom wajan. Bom nanangan. Bukan, jihadnya ibu-ibu sebagai istri yang melayani suami dengan baik. Melayani suami dengan pelayanan terbaik. Itu bernilai jihad yang pahalanya besar. Oke, bukain pintu dengan hati yang ikhlas, wajah yang cerah, sambut dengan senyum. Buka pintu, biasanya ngomel-ngomel, ganti solawatan. Cetek, cetek, cetek, cetek, sret. Suami kelihatan, langsung sambut. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, suami masuk rumah, keluyur-keluyur, sambut lagi. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Waras bujumu. Sembuh, besok dia udah gak berani pulang terlambat. Wedi disolawati yo. Gitu loh. Bu, besok insya Allah gak berani pulang lambat malam. Sekalian pulang pagi. Oke, coba nanti dipraktekin. Yang punya suami kayak gitu kalau pengen sembuh. Dan gak apa-apa, dia malam hari, dini hari. Dibukain. Alhamdulillah suami udah datang. Indik indik indik indik indik indik. Ya cepetlah dibuka cetek cetek cetek cetek. Sambut. Sallallahu ala Muhammad. Sampai ucek-ucek meripat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tutup pintu. Suami masuk seret. Tola'al badru. Paling suamimu lewat cuman senyum. Senyum. Ngomongnya cuman dikit. Oh gila. Menutup. pokoknya apapun lagi lho wis rong jam Bu. Dipikir wong ngomong enggak capek ngono. Apapun sapa ngomong ngombe. Mbok anggap pedosmu. Yang agak halus sedikit enggak bisa. Silahkan diminum itu enggak iso. Ngombe. Wis kan duwe tata krama ngene. Ngaji enggak punya adab. Apa nesu yo enggak nesu ambe sampeyane padha karo nesu ambe watu gak ngefek aku wis biasa ngadepi ngono-ngono biasa EGP emang gue pikirin GTR gak tak reken. Ya wes, telat. Udah, ya wes. Kok saya kurang, nuruti kurang lah. Takwaan itu modal utama, bekal utama kita untuk menghadap Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Nek masalah duit itu tidak usah dipikir teman-teman bu. Soalnya gini ya. Masalah duit itu semua dikasih sama Allah. Rasulullah bersabda, innallaha yu'ti dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia, harta benda, kekayaan kepada orang yang disenangi, juga kepada orang yang enggak disenangi. Jadi orang yang disenangi, yang ahli ibadah, ahli taat, dikasih sama Allah, kasih harta. Orang yang enggak disenangi Allah, yang ahli maksiat, yang nakal-nakal itu, ya dikasih sama Allah. Makanya jangan heran ada orang nakal banget tapi kaya raya. Ada enggak? Maka ada orang yang wah bagus ibadahnya, sholat jamaah enggak pernah telat tapi melarat. Memang orang baik dikasih sama Allah, orang nakal juga dikasih sama Allah. Ini podo karo wajah lho, podo karo wajah rupo lho. Kadang ono wong rupanya ganteng, tapi nakal. Woi. Ono wong apian, tapi rupanya pokoknya ono ambekane ngono. Kadang nuwakal, tapi ganteng. Kadang apian, tapi rupanya lah ngono iku. Wong sugih melarat iku pawaan. Pawaan iku ngerti pawaan zaman ya potongan nih lo potongan ya podo karo pawaane awak ini ono uang yuk pawaan lemu ono pawaan guru ono potongan lemu ono potongan guru nek pancen potongan lemu meskipun makan cuman sedikit ya lemu nek potongan guru mangane wake ya tetep guru paling ya cuma atos unai. Lah kita itu kan sering terjebak. Dianggap kalau orang kaya banyak harta itu orang baik. Dianggap kalau orang miskin itu orang yang benar. Enggak, kadang sampai ada yang ditanya, Mbak, sebelah rumahmu Mbak, kok kaya banget tuh orang, mobilannya aja berapa. Yo kaya, emang dia orang ahli wiridan. Tiap malam itu dia merotol lintas B76. Nah itu yang sebelah barat rumahmu, jarak dua rumah itu kok miskin banget, melarat banget. Iya, pancenku kualat. Enggak, orang melarat, miskin, itu bukan orang salah. Orang miskin, itu bukan orang kualat. Soalnya ini loh, sepurane ya. Kadang-kadang ada uang, tidak ada melarat ini, nelongsong. Ya Allah, aku kilo salah apa? Podo-podo kerja nombali ya 10 tahun. Enggak kok sugi, ngunung aku kok ya pancet ngine kilo. Aku kilo sakjane kualat apa? Wong melarat itu bukan orang salah, bukan orang kualat. Pancen karo Gusti Allah dimodel ngono. Dimodel melarat. Modele melarat. Wis model. Mbok ora paham kok diomongi sampean. Emang sama Allah dimodel melarat. Kadang-kadang kita itu salah, terjebak, sering terkecoh. Dikira orang kaya itu orang baik, kalau orang miskin itu orang jelek. Sehingga kalau orang kaya dihormati, dimulia-muliakan, kalau orang miskin diremeh-remehkan. Sering ada acara apapun, orang kaya datang belakangan, duduknya ya di depan, padahal datangnya belakangan. Sing tepuk tangannya jelas melarate. Misalnya ngerumangsani, datangnya depan, tapi ya timo diselempit nono pojokan. Duduk depannya dijunjung, pindah, bukan sini tempat kamu, ini tempatnya undangan, VIP. Padahal yang melarat itu kondisi, emang kan ngarep, ya dijunjung, dijumputi, pindah. Jalan kalau di depan orang kaya, bungkuk-bungkuk, nek perlu berangkang. Subhanallah, kenapa sih kita kayak gitu? Padahal Rasulullah udah ngancam, siapa yang hormat kepada orang kaya karena hartanya, karena kekayaannya, zahaba tsulutsatini, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya lenyap. Apa enggak boleh hormat sama orang kaya? Boleh, tapi kehormatan itu bukan karena kekayaan, bukan karena harta, bukan karena duit. Mungkin karena ilmunya, dia kaya, tapi dia alim. Kita hormat bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya. Atau karena akhlaknya, dia akhlaknya luar biasa. Atau karena kedermawanannya, dia emang kaya, dia dermawan. Kita hormat karena kedermawanannya, bukan karena hartanya, bukan karena duitnya, bukan karena kekayaannya. Tapi kalau karena hartanya, karena duitnya, karena kekayaannya, hilang 2/3 agama. Na'udzubillah, min. Makanya tolong, sampai ditamoni wong sugih karo wong melarat, pada no, samakan perlakuannya, jangan dibeda-bedakan. Kalau yang namu orang kaya, gupu, monggo, silakan. Jempol 5 juta terus, silakan. Enak tamu nih wong melarat, ngono, golek lungguh dhewe kono. Kualat. Hoi. Sampean biar enggak salah paham, Allah bikin sejarah. Nabi api-api menungso, manusia terbaik itu nabi. Allah bikin nabi itu yang model-model macamnya. Ada nabi yang dimodel kaya raya, ada nabi yang dimodel miskin, tapi tetap sama-sama nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Ada nabi yang dimodel kuat, gagah, ada nabi yang dimodel sakit-sakitan. Ada nabi yang sakit-sakitan, tetap nabi, tidak mengurangi nilai kenabian. Nabi yang kaya raya, kayak nabi Sulaiman. Wilayah kekuasaannya loh sak donya. Pasukannya, tentaranya, bukan cuma manusia, gendruwo-gendruwo barang. Tunduk semua. Istana, jangan nanya, mutu manikam, emas permata, inten jemerut, yupa inten, tapok parut. Indah, kaya raya Nabi Sulaiman itu saking kaya rayanya, istrinya itu 1000. Bojone lo 1000. Nah, sampan di bojo 1000 pak, yaudar kabeh. Semerotol. Nah, sampan bojo siji melaku serapati jejek. Pemane bojo 1000. Nabi Sulaiman itu istrinya lo 1000. Coba, halo? Kaya. Tapi ada nabi yang sama Allah dimodel miskin. Kayak Nabi Isa alaihi salam. Miskin banget Nabi Isa ini. Rumah gak punya. Istri gak punya. Saudara gak punya. Keluyuran ya Nabi. Makanya Nabi Isa itu dijuluki Al-Masih. Artinya kan pengembara. Tukang ngambah dalan. Keluyuran. Yang dimakan ya dedaunan, buah-buahan. Miskin banget, meleparat. Tapi tetap nabi, ora kok terus dianggap gak patek nabi. Patek nabi, ya tetap nabi. Gitu loh. Ada nabi yang gagah perkasa, sakti mandraguna, jawara, kuat. Kayak Nabi Musa, watake yo keras. Nabi Musa kuat, batu besar yo, batu gunung, tongkel pakai tangan, glodak, langsung keluar sumber air. Ceritane kan gitu. Nek tangane Nabi Musa cara saiki yo boy. Alat berat itu. Kuat. Ada nabi yang sakit-sakitan. Kayak Nabi Ayub. Sakit-sakitan. Tapi ya tetap nabi. Ojo dilokno. Nabi yang menggerikan. Tetap nabi. Tidak mengurangi nilai kenabian. Ukurannya nabi bukan karena sehat badannya atau sakit badannya. Kaya hartanya atau miskin hartanya. Bukan itu ukurannya. Lah para ulama, para kiai itu warasatul anbiya, al ulama warasatul, para ulama mewarisi para nabi, bukan cuma mewarisi nabi. Kalau pewaris nabi, satu nabi aja yang diwarisi. Ini enggak, pewaris dari para nabi. Maka ulama itu juga macam-macam karakternya. Ada yang mewarisi karakternya Nabi Ayub, sabar banget. Sabar, ada kiai itu yang gayanya halus. Menyikapi masalah ya, halus. Ada yang karakternya kayak Nabi Musa, keras. Bayangkan, pamit ke Nabi Harun. Mas Harun, titip umat aku 40 hari. Aku riyadhah 40 hari aku khulwah, munajat ke Allah. Titip umat, jangan sampai umat ini hilang keimanannya. Nabi Harun kan halus. Begitu ditinggal 40 hari, umat itu banyak yang ingkar, banyak yang kufur. Datang langsung marah-marah. Janggutin Nabi Harun ini dipegang, titipi umat petang puluh dino gak entos. Keras. Makanya jangan heran kalau ada ulama yang keras. Wah, Akbar! Ngono aja heran sampean. Emang marisi Nabi Musa, gaya dakwahnya keras. Ada yang sistem seperti itu. Ya jombok lono. Ngono lho. Lah emang dia marisi Nabi Musa keras. Itu lho. Ada yang halus, sistem penyampaiannya juga halus, metode dakwahnya juga halus, cara mengajak masyarakat juga halus. Ada yang keras, haram. Ono sing model ngono iku. Ono sing ya ngono ku gak oleh. Gak boleh. Ono sing haram. Ono sing ngono ku ono. Jangan heran sampean, macam-macam karaktere. Ada yang mewarisi Nabi Musa, sakti, gagah, kuat. Itu kiai mewarisi Nabi Musa. Ada yang marisi Nabi Ayub, nyontek, no. Ya kiai, tapi ya memang tepat marisi Nabi Ayub. Diajak melekan jam 11 bengi, ambekane wis ngik. Ngik, ya jombok lokno, kiai kok gering. Ukuran kiai atau bukan itu enggak dari sehat tubuhnya atau sakit, enggak. Tapi ukuran itu dari kedekatannya sama Allah, kasih sayangnya sama umat. Tandanya kiai, tandanya ulama itu dekat sama Allah, welas asih, kasih sayang sama umat. Jombok lokno, gitu loh. Ada yang mewarisi Nabi Isa, miskin, sarung itu enggak bisa beli. Kalau enggak lebaran itu pun dikasih orang. Tapi ya tetap kiai, ya jombok lokno, kiai kok kere. Mesti kualat kayak. Mewarisi Nabi Ayub. Ada yang ulama itu mewarisi, ya ustadz ulama mewarisi Nabi Sulaiman, ya termasuk aku ki. Amin ngono lho, Bro. Iki doa iki. Malah diguyu. Biar ndak keliru sampean, biar enggak salah paham. Biar enggak salah paham. Wong asline kaya miskin itu sama. Sama-sama tanggungan Allah. Sugih melarat asline podo, podo-podo tanggungane Gusti. Wong sugih tanggungane Gusti. Wong melarat tanggungane Gusti. Sama kan bedanya. Orang kaya itu bagiannya udah dikasih, jatahnya udah dikasihkan. Wis gawa dhewe. Nek wong melarat yang miskin itu bagiannya belum dikasihkan. Berarti masih digawakno sekan. Isih digawakno, durung dikekno. Lah sing suge-suge iku jatahe wis dikekno. Dadi wis digawa dhewe. Ayo sampean seneng ndi? Digawakno to nggawa dhewe? Nah iki lho bedane wong pinter karo wong goblok. Wong nek pinter nek cerdas, meskipun duwe apa-apa, punya banyak hal, males kon nggawa dhewe. Wani mbayari. Ngapain hidup kok diberat-beratin? Mbayari kon gawakno, itu wong cerdas. Ya milih digawakno. Ini orang goblok ini senengannya brotong-brotong yang ngono kuwi. Gotong-gotong. Orang kaya kan segalanya punya. Oh, apa-apa digawa dhewe. Abot. Ayo sampean pilih dadi wong melarat atau pilih dadi wong sugih? Goblok. Ya makanya itu. Penasaran kan, subscribe bagi yang belum. Biasa, tapi di sini kan enggak, cuman satu-satu jadwalnya spesial, mestinya yo harus ngerti panitia itu. Gitu loh, yo kan yo enggak mudah toh datangin aku. Jujur Bapak Ibu, saya itu kalau lagi ada yang ngundang itu kepinginnya hati ya kepingin bisa. Aku itu paling enggak tega. Apalagi yang jauh-jauh datang yuk, dari Jawa Barat, dari luar Jawa. Datang ke rumah silaturahim minta jadwal. Nah terus sudah enggak ada itu. Aku sampai enggak iso jawab, iso ngomong. Susah rasanya hati yuk kepingin iso. Pengin banget bisa itu. Tapi rasanya kalau udah mepet-mepet gimana. Kadang-kadang ngotot, tolonglah diusahakan, tolong diusahakan, sehari saja tolong diusahakan. Tak bilangin, ya bikin tanggal sendirilah, tanggal 36 aku ngomong. Kalendernya wis ndak ono. Nanti kalau ada tanggal 36 bulan 17 aku. Nah, maka menyikapi fenomena akhir-akhir ini, jamaah sekalian, kita harus dewasa dalam berpikir. Kedepankan tasamuh, toleransi, dan saling menghargai. Jangan merasa paling benar, jangan merasa paling baik. Okay? Karena akhir-akhir ini negara kita agak diguncang oleh beberapa isu yang ada pula indikasi tujuan untuk memecah belah umat, memecah belah bangsa ini. Maka NKRI itu sudah harga mati, Pancasila sudah harga mati. Kita harus tetap guyub rukun, nggih? Nyikapi yang dewasa. Yang lagi ramai kasusnya Pak Ahok, ya kita harus dewasa dalam bersikap. Yang nyuruh, mari berangkat ke Jakarta, kita aksi bela Islam. Yang nyuruh berangkat, bener. Nah, ada yang larang, nggak usah berangkat, kita doakan dari sini, nggak usah berangkat ke Jakarta. Ya bener yang larang, yang nyuruh bener, yang larang bener. Ya sama-sama benar. Nah, kok benar yang larang? Lah kalau berangkat ke Jakarta semua kan enggak muat toh Jakarta nanti. Ya apa kamot Jakarta? Lu terus Bali enggak ya sepi lu kok. Semua berangkat ke Jakarta, gitu loh. Nanti terjadi chaos, artinya chaos politik, malah ribet negarane. Makanya kalau saya yang nyuruh berangkat benar, yang larang ya benar lah kalau berangkat semua. Kok ya apa tambahan ngono lho. Dadi aja dilokno kok terus. Mana itu keimananmu, agamamu dilecehkan, kamu kok diam saja malah ngelarang-ngelarang berangkat. Bukan berarti ngelarang itu enggak setuju. Nenek budal kabeh lho terus enggak kamot nggo Jakarta. Ini saya diambil hikmahnya aja, dengan adanya peristiwa itu ghirah keislaman semakin kuat. Umat Islam jadi makin kompak, makin bersatu. Semangat keislamannya muncul kembali. Kan ambil hikmah itu. Di sana kemarin juga geger, enggak ribut. Malah diajak sama-sama berdoa, bersolawat, berzikir, kunut nazilah. Hikmahnya yang dulu enggak doyan solawat di sana, melu solawatan lambene. Padahal asline lo enggak doyan solawatan. Di sana diajak solawatan yang ngawene ngene. Ketika dibacakan kunut nazilah, dia yo amin, amin, melu kunut. Hikmahnya diantaranya itu, ghirah keislamannya makin kuat. Ini kan tantangan buat kita sesungguhnya. Kalau Pak Ahok yang non-muslim ngerti Al-Ma'idah 51. Nah sampean kurungu Al-Ma'idah 51 kan gara-gara ada kasus itu. Loh. Gak ada kasus itu kan gak kurungu blas. Loh, sampean. Gak ngerti. Loh. Ini pukulan telak loh buat kita. Tapi kita yang punya Al-Quran. Kita imani, kita yakini, kitab suci. Tapi kita sendiri jarang membaca. Apalagi memahami, apalagi mengamalkan. Ngono loh bro. Nyikapi persoalan ini ngono. Ojo kok terus dipek. Wis mbok sak karepmu. Sikapi. Ngene iki jerene tengah-tengah niki munafik. Enggak tegas. Terserah mau dia ngomong pakai congor-congornya sendiri kok. Aku wonge nyantai kok. Nyantai. Lek saya ke masyarakat, ke jenengan semua, ayo kita introspeksi, muhasabah, kita perbaiki diri kita masing-masing. Coba kalau masing-masing komponen bangsa ini berupaya untuk mengawali perbaikan dari diri sendiri, ibda' binafsik, semua bersikap seperti itu, semua berupaya untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, demi Allah bangsa Indonesia ini akan luar biasa, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah kalau masing-masing kelompok saling menyalahkan, saling ribut, saling menyalahkan, koyok ngene terus, yakin aku gak akan berubah, sampai kiamat kurang 2 hari. Sampai kiamat kurang 2 hari. Yo tetep koyo ngene iki. Yo kiamat kurang 2 hari kok kapan? Ngono lho, Bro. Saya memperbaiki diri, dan memperbaiki diri. Kasih do bar iki engko. Enggak sido selesai. Udah. Saya manusia yang tentu banyak kekhilafan, tentu banyak kesalahan. Kalau kebenaran yang keluar dari mulut saya itu benar, ya berarti itu hadiah Allah untuk kita semua. Kalau yang keluar dari mulut saya ini salah, karena memang gobloknya saya, memang keterbatasannya saya, sehingga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih, hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan mengundang lagi. Ya, melaksanakan tugas ke tempat lain. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa kembali dipertemukan dalam waktu dekat, dalam suasana yang lebih baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi. Sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'asuma. Allahumma anfa'na bima'allamtana alimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa umran tawila wa badanan sakhikha wa qalban khashi'a wa lisanan zakira وأقول أن فاضنا والعافية وحياة طيبة في الدين والدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة اللهم اجعل هذا المصلى الفلاح معمرا بعبادك الصالحين ومعمرا بعبادك المؤمنين ومعمرا بعبادك المتقين اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا وقومنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإسلام والإيمان والإحسان واليقين وأهل الصبر وأهل التقوى والخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك التكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.